Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan ilmu sharaf kita pada kitab Al-Kafi fi ilmi sharfi pada halaman 10. Tasriful fi'lil madi ma'lum. Tasrif fi'il madi ma'lum, yang diketahui. Ini tasrifannya. Kataba kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna kataba kataba katabu. Nah, ini adalah untuk mudzakkar, itu untuk laki-laki. Sedangkan katabat katabata katabna ini untuk perempuan. Kataba itu artinya telah menulis. Sedangkan kataba itu dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Katabata ini hampir sama dengan yang di atas ya, kataba, tetapi ditambah ta ya. Ta di sini ini untuk menunjukkan perempuan. Kata bata ini artinya dua orang perempuan telah menulis. Katabna ini domir yang tersimpannya adalah hunna. Jadi kita artikan mereka perempuan telah menulis. Katabta katabtuma katabtum. Nah, katabta ini artinya kamu, atau iya, kamu telah menulis. Kemudian katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtum, kalian telah menulis. Kemudian katabti, kamu telah menulis. Ini untuk perempuan. Katabtuma, kalian berdua telah menulis. Katabtunna, kalian, ini untuk perempuan, telah menulis. Ini yang tadi katabta katabtuma katabtum, ini untuk lil mudzakkar. Katabti katabtuma katabtunna, ini lil muannats. Dan yang keenam, paragraf yang ke atau baris yang ketiga dan keempat ini adalah mukhatab, kata ganti orang kedua. Sedangkan katabtu katabna, nah ini bisa dipakai oleh lil mudzakkar dan lil muannats. Nah, jadi keistimewaan katabtu katabna ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini adalah mutakallim. Ya, kata ganti orang pertama yang diucapkan oleh seseorang. Misalkan katabtu, saya telah menulis. Katabna, katabna, kami telah menulis.